buku pertama, buku wajib warna hijau daun yang ditulis oleh Al-Mashyad Syafi'i itu bisa dilihat di halaman 33. Sedangkan buku kedua yang ditulis oleh Ustadz Ajablim Ibrahim, Ilmu Tajwid Lengkap, halaman 135. Bahasan kita tentang hukum mad, ya. Baik, Ibu dan Bapak, tentu kita akan memahami apa itu mad, apa itu kosar, bacaan pendek, bacaan panjang, kenapa dibaca panjang. Nah, di halaman 33 buku wajib yang warna hijau daun, di sana mad itu ada dua. Hukum mad pasal ke-10. Mad dibagi dua, ada mad tabii, ada mad far'i. Di tengahnya ada penyebab mad itu, huruf pemanjang itu ada tiga. Ada alif, ada waw, ada iya. Ada alif, bukan hamzah, karena hamzah itu yang berbaris. Alif itu fungsinya sebagai pemanjang. Alif, waw, iya. Nah, itu. Ya. Mad tabii itu mana? Qala, yaqulu, qila, itu contohnya. Qala, dia jodohnya berbaris fathah dengan alif. Yaqulu, dia jodohnya atau pasangannya berbaris domah dengan waw mati. Qila, dia jodohnya karena berbaris fathah dengan, ya, berbaris kasrah dengan ya mati. Jadi ada fathah dengan alif, ada domah dengan waw mati, ada kasrah dengan ya mati. Kenapa fathah enggak dikatakan ketemu dengan alif mati? Karena alif itu huruf mati. Yang huruf hidup itu sebetulnya hamzah. Jadi sudah paham, ya. Kalau waw, ya harus dikatakan waw mati, ya mati. Karena kalau tidak mati, dia bukan jadi mad, gitu ya. Tidak jadi tidak dibaca panjang. Nah, mad itu ada mad tabii. Mad tabii itu apa? Tabii, tabiat, biasa-biasa saja. Orang yang punya tabiat, bacanya tidak akan kepanjangan. Makanya panjangnya mad tabii itu satu alif. Atau dua harokat, dua ketukan. Sedangkan yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i ini cabang. Samalah pengajian di Kayu Manis, kan. Itu Sabtu, Ahad. Nanti cabang-cabang pengajian itu nanti ada di Depok setiap hari Jumat. Ada di Multika hari Senin. Ada di Multika, ya. Ada di Asabri hari Senin. Kemudian hari Selasanya ada di Bea Cukai. Rabunya ada di Bidakara, itu ya. Kamisnya ada di Pedi Timah. Jumatnya ada di Depok. Sabtu Ahadnya di Rumah Yatim. Nah, ini cabang-cabang. Intinya satu, kan, awalnya. Itu ya, jadi cabang. Nah, far'i ini cabang. Jadi ibarat satu pohon. Pohon itu nanti memiliki ranting-ranting, cabang-cabang. Cabangnya, pusatnya di Jakarta. Cabangnya nanti ada di Solo, ada di Jogja, ada di Bandung, ada di Medan. Nah, itu cabang-cabang. Nah, cabang ini ternyata memiliki 13 cabang. 13. Ada yang menyatakan 14. Sama. Nah, yang 14 itu nanti mad silah kosiro dengan mad silah tawilahnya dipisah. Di sini mad silah kosiro dan tawilahnya di satu. Di nomor poin 11. Tuh. Far'i cabang. Membuka bagan ini, halaman 33 diputer. Puter. Tret. Sehingga tertulis tulisan Arabnya benar, tegak. Tulisan Latinnya sekarang terbalik gitu, muter. Tuh, nomor satu. Mad wajib mutasil. Berapa panjangnya yang tengah? Itu nomor satu urutan nomor. Nomor kedua urutan nama, hukum. Urutan ketiga adalah panjangnya berapa. Urutan yang keempat adalah contoh. Jadi, mad far'i itu nomor pertama adalah satu, mad wajib mutasil. Berapa panjangnya? Lima harokat. Lima harokat itu kalau dibuat alif, dibagi dua, jadi dua setengah alif, ya. Apa contohnya? Ja'a, su'a, si'a, sama'a. Nomor dua, mad ja'iz munfasil. Berapa panjangnya? Nah, kalau wajib harus kudu lima. Kalau ja'iz mah dua sampai lima, jadi boleh kurang dari lima harokat. Apa contohnya? Inna anzalnahu. Atau ku, tuh matobi'i ketemu alif. Ku anfusakum. Emang begitu. Matobi'i ketemu alif kan kita kenal. Padahal bukan ketemu alif. Katakan majaiz munfasil matobi ketemu hamzah di lain kata. Bahasa Arab kata itu jadi di lain kalimat. Beda dengan yang madwajib muttasil, jaa madwajib muttasil. Kenapa? Karena matobi bertemu dengan hamzah satu kalimat. Ya, hamzahnya jelas satu kata, satu kalimat itu bahasa Indonesianya satu kata. Beda ya pengertian kata dan kalimat ini. Kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab adalah kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab adalah jumlah. Jumlah mufidah. Jumlah yang terdiri nanti ada jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kata kerja dan pelakunya. Ada jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada, pokok kalimat, dan khobar. Itu ya. Itu harus dipahami dulu. Jadi kalau kita kan memahami kumpulan huruf-huruf itu apa? Kata kan? Saya, S-A-Y-A, saya, apa? Kata, dalam bahasa Arab, anak, bukan kata, tapi kalimat, gitu. Itu yang gak pernah mudah. Jadi kalau pengertian ini gak jelas, agak sulit, gitu ya. Jadi bingung, wajib mutasil, matobi, bertemu hamzah satu kalimat. Mana kalimatnya? Kata, gitu ya. Majaiz munfasil, matobi, bertemu hamzah di lain kalimat. Kalimatnya mana? Itu di lain kata, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mad arid lisukun. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 sampai 6 harokat. 2 boleh. Jadi bikin alif 1 sampai 3 alif. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Boleh apa panjangnya? Boleh kurang dari 6 harokat. 6 harokat juga boleh. Kadang-kadang kori-kori ah itu dipanjangin lagi. Ya asal jangan terlalu berlebihan. Itu ya jangan panjang-panjang amat. Seharusnya 2 sampai 6 harokat. Contohnya mana? Alkitabu jika dihentikan jadi alkitab. Gitu. Alimun alim. Ini contohnya kurang tepat nih. Kalau ada alif lam, ujungnya tidak boleh ada tanwin. Alkitabi, alkitaba, alkitabu. Kalau enggak ada alif lam, ujungnya harus ada tanwinnya. Itu ciri isim. Enggak boleh alimi, alim, alimun. Salah ini ya. Harus pakai tanwin di situ. Jika dihentikan jadi alim. Kemudian yang keempat adalah mad badal. Badal pengganti. Dua hamzah dibuat satu. Badal haji. Karena ayah dan ibunya sudah tidak bisa berangkat haji. Anaknya sudah berhaji. Ingin menghajikan ayah dan ibunya. Nah, dihajikanlah. Itu ya. Badal pengganti. Tapi hanya dalam haji dan puasa beberapa hadis. Nah, kenapa? Karena kalau dalam sholat mah tidak bisa dibadalkan. Badal sholat, aku gak bisa sholat nih. Tolong diganti, gak bisa. Bisa, setelah kita meninggal disolatkan. Gitu. Tentang badal haji, tentang puasa itu ada hadisnya sahih Bukhari Muslim. Nanti kita kaji dalam bab puasa ya. Ada juga yang gak setuju karena bertentangan dengan ayat-ayat Quran. Gitu. Ya, nanti kita bahas. Itu badal. Asalnya a'damu. Orang Arab itu susah, kesulitan baca seperti itu. A'damu jadi a'damu. Di cetakan Indonesia mah mudah. Baris berdiri adanya di alif di awal itu mad badal. Tapi bukan hanya di alif aja. Nanti utia, iman, nanti ada. Jadi bukan hanya a saja badal itu ya. Sementara baris berdiri adanya di alif di awal itu mad badal. Bukan hanya alif, di alif aja. Bukan hanya berbaris fathah berdiri saja nanti ya. Kasroh berdiri, domah berdiri juga ada. Dalam artian sama seperti matobi'i badal itu di awal tadi adanya. Mad badal ini agak-agak sedikit sulit ya. Segi memahaminya. Karena harus lihat tulisannya. Kemudian yang kelima adalah mad iwad. Berapa panjangnya mad iwad ini? 2 harokat sama seperti matobi'i. Mad badal juga tadi 2 harokat sama seperti matobi'i. Aliman. Nah, jika dihentikan jadi alima. Apa itu mad badal? Mad badal itu 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan, gitu ya. Mad badal 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Mad badal 2. Iya, maaf konsennya. Buat Erni terima kasih ya. Ini saya buka dulu SMS. Jadi kok jadi mad badal? Mad badal mah 2 hamzah dibuat 1. Tapi sama ya. dalam artian dua jadi satu gitu loh. Gitu. Ibu Erni diundang gitu ya. Gitu. Sama keluarga semua menggantikan sendiri gitu kan. Menggantikan dua. Bu Erni sama Bu Agus diundang ya ke taklim ke RKM. Kata Bu Agus, "Saya enggak bisa hadir. Titip aja sama ibu ya, saya enggak bisa hadir." Nah. Oh iya, kan diundang. Biasanya kan ada sesuatu yang dititipkan kan kalau diundang, undang pernikahan yang apa kadonya atau apa amplopnya apa gitu kan. Nah itu. Mana Bu Erni bagusnya enggak datang. Iya, ada halangan gini. Gitu. Oh, ini titipan dari Bu Agus. Datang enggak Bu Agusnya? Enggak. Tapi dia seakan-akan hadir karena dibadalkan. Kayak tadi badal haji. Nah, mad badal itu dua hamzah, asalnya dua hamzah dibuat satu. Adamu jadi adamu. Itu mad iwar juga dua fathah dibaca satu. Jika dihentikan cuman. Jika dihentikan. Kalau enggak dihentikan enggak ada itu mad iwar. Ya. Yang keenam adalah mad laji musakol kalimi. Mad laji musakol kalimi itu berapa panjangnya? Enam harokat. Cara mudah adalah mad tobi ketemu huruf bertasid. Ada juga mad laji musakol kilmi. Sama aja ya mad laji musakol kalimi. Mana? Walab dolin matobi ketemu huruf bertasid. Tuh. Apamatu. Asokhatu. Ya. Itu. Di suratul Fatihah kan sering kita ya baca. Ghairil maghdubi alaihim walab dolin. Bukan. Walab dolin. Itu. Kemudian yang ketujuh adalah madlaji muhafab kalimi ya. Berapa panjangnya? 6 harokat. Kenapa terjadi? Karena mad badal ketemu huruf mati. Asalnya a'al ana. Dua hamzah, dua alif ya. Dibuat satu. Al ana. Begitu bacanya. Kemudian yang ke-8 mad lajim harfi musba. Ini berapa panjangnya? 6 harokat. Di sini contohnya hanya dua. Alama. Bukan. Alif lam mim. Hama bukan ha ha mim. Mad lajim harfi musba itu huruf-huruf yang ada di awal surat yang panjangnya adalah 6 harokat atau 3 alif ya. Itu ditandai dengan di atas huruf itu ada selendang. Mad lajim harfi musba itu halaman 41 hurufnya ada 8. Nakoso asalukum. Jadi huruf-huruf itu kalau ada di awal surat pasti ada selendangnya, ada alisnya. Sedangkan mad lajim harfi musba itu ya atau lajim muhafaf harfi itu panjangnya 2 harokat. Hurufnya berapa? Ada 5. Hayyun tohar. Ha ya to ha ro. Huruf-huruf ini ditandai dengan di atas hurufnya ada patah berdiri. Gitu. Jadi kalau huruf-huruf nakoso asalukum atau hayyun tohar ada di awal surat, dibacanya panjang. Kalau salah satu dari nakoso asalukum panjangnya 3 alif. Kalau salah satu dari hayyun tohar, madlajim muhafaf harfi, itu panjangnya 1 alif. Itu ya. Atau 2 harokat. Jadi dibacanya di eja. Jangan toha toha gitu ya. Ya, jangan yasin. Gitu ya. Toha toha gitu ya. Itu mad lajim harfi musba dan mad lajim muhafaf harfi. Yang kesepuluhnya adalah layin. Kalau huruf lin kalau beda dengan mad tabi'i. Kalau mad tabi'i pasangan patah dengan alif. Baris kasroh dengan ya mati, baris doma dengan waw mati. Hurufnya mah apa saja. Huruf berbaris fathah dengan huruf ya. Huruf berbaris fathah dengan alif. Jadi fathahnya yang dengan alif yang penting. Hurufnya mah apa saja. Huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Huruf berbaris doma dengan waw mati. Itulah pasangan, itulah matobi'i. Kalau berbaris fathah dengan waw mati bukan pasangan. Kalau berbaris fathah dengan ya mati bukan pasangan, itulah huruf lin, gitu ya. Nah, nanti yang jadi mad layin, mad lin kalau huruf linnya ketemu satu huruf hidup dihentikan. jadi mad layyin, sama seperti mad adli sukun. Bedanya kalau mad adli lisukun mad tabi'i ketemu huruf bertasjid. Error. Mad adli sukun kalau mad tabi'i ketemu satu huruf hidup jika dihentikan. Ah, sama mad lin juga. Mad lin juga huruf lin tapi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadi sama-sama ketemu satu huruf hidup. Kalau ketemu dua tidak jadi mad adli sukun, tidak jadi mad lin. Ketemu satu. Mana alhaqumut takatsur? Enggak panjang. Di situ matobi aja sama kosar-kosar. Hatta zurtumul makobir. Enggak makobir, enggak. Kenapa? Karena setelah matobinya ada dua huruf kosar. Yang menjadi panjang kalau setelah matobinya ketemu satu. Satu huruf kosar, satu huruf pendek. Dan terjadi jika dihentikan. Itu nanti dibahas secara mendetail dalam bab masing-masing ya. Di sini contohnya khaufun jika dihentikan jadi khauf. Wasaifi jika dihentikan wasaif. Kemudian marsilah. Marsilah itu ada marsilah kosiroh, ada marsilah towilah. Ini yang menjadi jumlahnya madfar itu ada yang 13, ada yang 14. Kalau 14 marsilahnya dibagi dua. Ada silah kosiroh, ada marsilah towilah. Kalau disatuin jadinya jumlahnya 13. Sama saja ya. Marsilah kosiroh adalah baris berdiri adanya di hadomir. Itu cetakan Indonesia. Itu baris berdiri. Hadomir itu apa? Kata ganti dia untuk laki-laki. Kalau bahasa Inggris itu he jadi him gitu ya. Jadi di ujung gitu. Kalau she jadi her kan kayak gitu. Ini tapi he-nya dia. Dia laki-laki. Nah ini. Tapi ada syaratnya. Marsilah kosiroh itu tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Kalau ada huruf mati sebelum dan sesudahnya, tidak menjadi apa? Tidak menjadi, tidak dibaca panjang, tidak jadi marsilah kosiroh. Jadi marsilah kosiroh itu syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Nah nanti marsilah kosiroh yang ketemu alif, jadi marsilah tawilah. Sama seperti marja'iz munfasil kan? Sebetulnya bukan ketemu alif. Marsilah kosiroh ketemu hamzah di lain kalimat. Sama seperti madja'iz munfasil. Madja'iz munfasil matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Tapi kenyataannya di cetakan Indonesia matobi ketemu alif. Gitu ya. Marsilah kosiroh ketemu alif jadi marsilah tawila. Walaupun bukan matobi'i ketemu alif. Sebetulnya matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Bingung. Emang bedanya alif dengan hamzah di mana? Ya jauh. Alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Kalau alif itu ada di awal, itu bukan alif, itu hamzah, karena berbaris. Coba, dilihat cetakan timbar tengah. Pasti kalau Allahu Akbar, di atas alifnya ada hamzahnya, karena memang itu hamzah. Tapi di cetakan Indonesia ditulisnya alif. Ini. Hingga saya waktu di kampung dulu belajar, apa bedanya alif dan hamzah? Alif itu ada di awal, iya kan? Allahu Akbar, anak itu alif. Sedangkan hamzah itu di tengah atau di akhir. Alif itu di awal penulisan itu atau sebagai pemanjang kayak matobi'i itu. Itu ada hamzah di awal. Ya, kalau hamzah di awal itu istifham untuk bertanya. Nah, itu versi cetakan Indonesia. Padahal bukan seperti itu. Yang namanya alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Sedangkan hamzah di mana aja? Kalau ada alif di awal itu bukan alif tapi hamzah. Buktinya di atas alifnya ada hamzahnya. Gitu, mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, kalau berbaris di atasnya ada hamzahnya. Coba lihat cetakan timur tengah, lihat itu ya. Jadi salah kaprah dari awal. Sedangkan mad farku adalah mad bada ketemu huruf bertasjid. Mana berapa panjangnya? 6 harokat. Contohnya apa? Kul azzakarin. Kul Allahi azinalakum. Itu mad farku. Sedangkan mad tamkin nomor 13 panjangnya 2 sampai 6 harokat. Apa itu mad tamkin? Ya, ini huyitum. Dua iya ya, ini berbaris kasroh ketemu ya mati. Huyitum itu. Ummiyin wan nabiyyin. Mad tamkin ini kalau diperhatikan sama seperti mad tabi'i, enggak ada bedanya gitu. Enggak ada bedanya seperti matobi, cuma dibedakan aja di situ. Tuh ya. Jadi matamkin itu mad yang terdiri dari huruf ianya ada dua. Dua ia yang bertemu dalam satu kata. Kata dalam bahasa Arab kan kalimat. Dua ia yang bertemu dalam satu kalimat, di mana ia pertama berbaris kasroh dan bertasid, ketemu ia mati. Itu. Nanti ada yang panjangnya satu alif, itu sama seperti matobi'i kalau di tengah. Ada yang panjangnya 2-6 harokat, itu yang sama seperti madari di sukun. Iyalah, coba aja lihat tuh. Huyi, kan matobi'i, sama seperti matobi'i. Kalau ummiyin sama seperti madari di sukun. Wan nabiyin sama seperti madari di sukun. Kalau sama seperti matobi, huyi berarti matobi satu alif panjangnya. Kalau ummiyin 2-6 harokat, 1-3 alif. Gitu. Jadi kalaupun lupa sama seperti matobi, enggak ada beda. Jadi ada dua ia yang bertemu dalam satu kata dalam bahasa Arab Indonesia. Dalam bahasa Arab dua ia bertemu dalam satu kalimat, di mana ia pertama berbaris kasroh dan bertasid, ketemu ia mati. Kadang-kadang tulisannya enggak begini sekarang. Ditumpuk di situ ya, dikasih patah, dikasih kasroh berdiri. Huy gitu. Itu ya tahu aja belajar.